Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahi, tanya kau. Nah, dari ta'liq terkait wasail manhiyat, manhiyun anha, disampaikan dalam syarah oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, yaitu al-bay' ba'da adhan al-jum'ah, al-bay' ba'da adhan al-jum'ah mimman tajibu alih al-jum'ah, al-bay' ba'da adhan al-jum'ah mimman tajibu alih al-jum'ah haram. Ini katakan dari syarah syekh di syarah usul ya. Nah, yang punya syarah ada. Mimman tajibu alih al-jum'ah haram, li'annahu wasilatun ila tarkis salah. Li'annahu wasilatun ila tarkis salah. Bay'u silah fi zamanil fitnah haram, li'annahu wasilah wa'i'ana ala al-ithm. Wasilah wa'i'ana ala al-ithm. وكذلك بيع العنب لمن جعله خمرا وكذلك بيع العنب لمن جعله خمرا والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. Yang pertama menjual setelah azan Jumat, itu ketika khatib naik ke mimbar yang sudah kita lewati, pelajari. Dan dilakukan oleh orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Haram karena itu wasilah untuk meninggalkan salat. Nah, wasilah meninggalkan salat. Juga wasilah meninggalkan khutbah. Kemudian contoh berikutnya itu menjual silah senjata pada masa fitnah. Ya. Haram karena merupakan wasilah dan menolong atas dosa fitnah, yakni sedang terjadi fitnah bunuh-bunuhan di antara kaum muslimin, sedang perang di antara kaum muslimin. Nah, begitu pula menjual inab, anggur, kepada orang yang akan memproduksinya sebagai khamar. Itu juga wasilah dan i'ana ala al-itsm. Silah dan membantu dia melakukan dosa bertentangan dengan ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian ta'awun atas dosa dan permusuhan. Taib an-nahi, man yaqra? Bismillah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, an-nahy ta'rifuhu qawlun yatadammanu talab al-kaffi 'ala wajhi isti'lahi بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب، النهي يفنسيكنا للشيخ قول وشعبا yatadammanu, yang mengandung talab al-kaf, tuntutan untuk menahan diri ala wajib isti'la, dalam bentuk tuntutan itu ya datang dari atas yang lebih tinggi kedudukannya, seperti halnya amr perintah ala wajib isti'la. Nah, bisighatin makhsusah, dengan sigat model lafad khusus, yaitu ia sebutkan sigatnya adalah al-mudari'u al-makruun, al-mudari' yang bergandeng, al-mudari'u al-makruun bila an-nahiyati, bergandeng dengan la an-nahiyah, la nahiyah, la nahi. Contoh wala tattabi', la nahiyah jazimah, tattabi' fil mudari' makruun bila, majzumun bi bila. Nah, dan engkau mengikuti larangan ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina hawa nafsu, orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, alladziina la yu'minuuna bil akhirah, dan hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Nah, dari surat Al-An'am ayat 150 ya. Tayyib. Fa kharaja bi qaulina. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isharatu fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Keluar dengan ucapan kami qaul, ya, karena definisikan nahi adalah qaul, isyarat. Jadi isyarat bukan nahi, fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nah, meskipun menunjukkan makna larangan. Tayyib. Wa fi hadha nadhrun, hadha da'if, karena sudah kita lewati pada pembahasan amr, ya, ingat kembali pembahasan amr. Bagaimana Syekh mendefinisikan al-amr? Sama, qawlun yatadamman. Dan pada pembahasan pada penjelasannya juga beliau mengeluarkan dengan syarat qaul ini, bahwa amr harus qaul, isyarat. Nah, sebenarnya nahi disyaratkan harus qaul, sehingga isyarat meskipun menunjukkan larangan maka tidak dinamakan nahi. Pada pembahasan amr sudah ditaklik. Nah, bahwa ini dilemahkan oleh Syekh sendiri dalam syarah Nabnil Wa Al-Waraqat. Iya. Saya dilihat kembali. Di mana nanukil itu? Dari Syekh. Dari syarah beliau terhadap Nazmul Wa Al-Waraqat. Nah, yang telah disebutkan di sana, dalil yang menunjukkan bahwa isyarat termasuk amr berguna kita bahas. Sama di sini juga. Nah, baik. Jadi, bisa ditaklik di sini takhsisun nahi bil qaul khilafu ma dalla alaihi syara'. Takhsisun nahi bil qaul khilafu ma dalla alaihi syara'u, li'anna an-nahya qad yakunu bighairi al-qaul, li'anna an-nahya qad yakunu bighairi al-qaul. ولذلك فالأولى في تعريفه ولذلك فالأولى في تعريفه استدعاء الترك على وجه الاستعلاء, استدعاء الترك على وجه الاستعلاء. ومثال النهي بغير القول, ومثال النهي بغير القول نهي النبي صلى الله عليه وسلم, نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتخلف, أي يتخلف, وأشار إليه أن يبقى مكانه في الإمامة, وأشار إليه أن يبقى مكانه في الإمامة. Baik, jadi pengkhususan larangan dengan qaul berbeda mengenai apa yang ditunjukkan oleh syarak. Karena nahi larangan itu boleh jadi tidak dengan ucapan, ya, dihasilkan dengan selain ucapan. Oleh karena itu lebih tepat takrifnya jangan menggunakan kata qaul, tapi apa, istida'u tarki. Dan takrifnya kan qaulun yatadammanu, ya, talab al-kaf. Nah, ini bisa diganti dengan apa? Singkat, menghilangkan kata qaul, istida'u tark. Nah, istida'u tark atau talabul kaf langsung. Nah, jadi qaulnya dihilangkan langsung talabul kaf atau istida'u tark atau istida'u. Contohnya isyarat Nabi SAW ketika melarang Abu Bakar untuk mundur ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan ketika sakit. ya, dan menjadi imam. Ketika Abu Bakar bermaksud mundur, ya, Nabi SAW memberi isyarat agar tetap di posisinya, tidak mundur. Nah, baik. Iqra berikutnya. Wa kharaja biqaulina talab al-kafi al-amru li'annahu talab fi'lin. Baik. Keluar dengan ucapan kami talab al-kaf, tuntutan untuk menahan diri, keluar darinya al-amr, perintah. Karena al-amr adalah talabu talabul fi'l, kebalikan dari talabul kaf. Baik. Iqra. Wa kharaja biqaulina ala wajhi al-isti'la'i الالتماس والدعاء وغيرهما وغيرهما مما استفاد من النهي بالقرائن. طيب. Keluar dengan ucapan kami ala wajh isti'la al-iltimas. Naam. Al-iltimas talab al-kaf mimman yusawihi. Naam. Pembahasan ini sudah lewat pada الأمر ينساوي. طيب تقول مثلا لزميلك يا kamu mengatakan kepada kawanmu, teman dekatmu, kan setingkat, لا تأخذ كتابي. يا تقول لزميلك, كأن تقول لزميلك, contoh التماس, كأن تقول لزميلك لا تأخذ كتابي. Bisa dicatat nih kamu, contoh misal مثال الالتماس كأن تقول لزميلك لا تأخذ كتابي. Jangan ambil kitabku. Dan temannya yang sederajat. Jadi ajar ala wajhin musawi. مثال الدعاء كثير. Nah. مثال الدعاء قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. Nah. Sederajat الدعاء yang mengandung nahi. Doa yang mengandung permintaan, ya, agar tidak diperlakukan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi karena itu dari bawah ke atas maka bukan ala wajhil istilah, sehingga bukan nahi, tetapi doa. Contoh, Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana. Rabbana ya Rabb kami, la tu'akhidna. Jangan engkau hukum kami, inna sina apabila kami lupa, akhtana atau kami tersalah. Ini tanpa sengaja. Nah, ini bukan larangan, karena min adna lala'ana. Baik, ini doa namanya. Nah, kemudian di sini dikatakan ala wajhil al-ihtimas wa du'a wa ghayruhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Taib, wa kharaja bi qawlina. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin makhsusatin yal mudari'u ila akhirih. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. طيب. نعم yang أنا syaratkan tadi وقد استفادوا نعم وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة. نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة. Keluar dengan ucapan kami بصيغة مخصوصة. هي المضارع إلى آخره. نعم. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. يعني menunjukkan tuntutan untuk menahan diri, tetapi dengan sigat al-amr. Mislu da', contohkan di sini ya. Contohnya da', utruk, da', utruk, yakni tinggalkan. Nah, Tinggalkan artinya jangan lakukan. Tinggalkan hal itu artinya jangan dilakukan. Nah, dah artinya perintah meninggalkan sesuatu. Perintah apa larangan? Hah? Perintah apa larangan? Dah. Perintah. Nah, karena larangan itu dengan sigha makhsus, yaitu mudhari al-makruh bila nahiyah. Jadi meskipun ada talabul kaf, tuntutan untuk menahan diri dari satu perkara, tetapi sigotnya bukan ini, tetapi sigotnya, ya, sigot yang lain, misalkan sigotul amr pada kalimat da' utruk, maka ini amr. Seperti pada hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini amr. Baik. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Tayyib, kuffa, kuffa fil amr, artinya tahan dirimu. Seperti hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW memegang lisannya, lidahnya, kemudian mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadza, tahan ini lisanmu. Nah, wa nahwiha, nahwa nahwuha. Seperti apa contoh lainnya? Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dharu fil amr, dharu bima'na utruku, wa dharu ay utruku ma baqiya minar riba. Ay ra'in barim bertakwa kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, ay utruku da'u ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba, jangan diambil. Baik. Fa inna hadhihi, karena ini sesungguhnya sigot-sigot ini, wa in tadammana talabal kaf, meskipun mengandung tuntutan untuk menahan diri dari satu perkara, lakinna hasi bi sigotil amr, akan tetapi dengan sigot perintah, fatakunu amran la nahyan, maka ini termasuk kategori amr dan bukan nahi. Baik. Qira. Waqad istafadu talabal kaf bi ghairi sigotil nahi. Waqad istafadu talabal kaf. Khata. Waqad istafadu talabu naibul fa'il. Baik. Waqad istafadu talabul kafi bighairi sighati nahi. Mithlu ayusafal fi'lu bitahrimi aw al-hadri aw al-qubhi aw yudhamma fa'iluhu aw yudhamma fa'iluhu aw yurattaba 'ala fi'lihi iqabun aw نحو ذلك أو نحو ذلك يرتب أو يترتب. ماذا عندكم؟ ها؟ طيب في بعض النسخ أو يترتب أو يترتب. نعم أو يترتب وهو الصواب. صوابه يترتب، هذا هو الصواب. صوابه يترتب كما في بعض النسخ. يترتب كما في بعض النسخ. نعم. Boleh jadi talabul kaf, tuntutan menahan diri, dipetik dengan selain sigot nahi, yaitu mudhari' makruna bila nahiya. Contoh ayusuf al-fi'lu bit-tahrim. Nah, fi'il itu disifati dengan at-tahrim, mengharamkan. Berarti nahi, karena diharamkan. Nah, atau disifati dengan al-hadr, sesuatu yang terlarang, mahdur, syar'i, mahdur, fi hadr. Nah, baik. Berarti mengandung larangan. Nah, hadr artinya terlarang, at-tahrim, haram. Awil qubha tadi sifati bahwa perkara itu sesuatu yang jelek. Nah, tahrim misalkan apa? Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, banyak contohnya. Nah, al-hadr misalkan kaqulil fuqaha hadha mahdzur. Kita mendapati misalnya fuqaha mengatakan di kitab fikih, hadha mahdzurun, hadza mahdhurun. Apa yang kita pahami dari ucapan fuqaha tersebut ketika mengatakan hadza mahdhur? Artinya ini mamnu', terlarang, yakni ya, bermakna haram. Disifati al-qubh. Nah, disifati dengan al-qubh, yakni qabih. Dikatakan sang hadza qabih. Baik, au yudhamma fa'iluh. Atau ada celaan terhadap pelakunya. Au yatarattab ala fi'lihi iqab. Atau berakibat atas perbuatan itu iqab, hukuman. Au nahu dhali atas misalnya, maka na'am, di sini dipetik bahwa itu nahi. Ma taqtadihi sigatun nahi. Kera. Ma taqtadihi sigatun nahi. Sigatun nahi. Inal itlaki taqdari tahrim al-manhi anhu wa fasadihi. Fa minal adillati wa fasadahu. Taqdari. Taqdari tahrim al-manhi anhu wa fasadahu. Aywa. Fa minal adillati ala anna taqdari tahrima qawluhu ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. فالأمر بالانتهاء أما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل ومن لازم ذلك تحريم الفعل تحريم الفعل ومن لازم ذلك تحريم الفعل. طيب ومن أدلة ومن العدل الذي على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب صيغة النهي kata الشيخ عند الإطلاق ya ketika dimutlak yani nahi yang bersifat mutlak menunjukkan apa menuntut tadi menuntut tahrim al-manhi anhu pengharaman apa yang dilarang itu dan fasad ya batalnya rusaknya apa yang dilarang. Nah, tayyib ini hadha huwa al-asl. Tayyib fa mungkin bisa ditakli fa qawlu ba'dil ulama bi anna an-nahy taqtadi al-karaha. فقول بعض العلماء بأن النهي تقتضي الكراهة بحجة أن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم قول مرجوح. نعم كما في الشرح للمصنف. نعم. Jadi berdasarkan hal ini kita hafalkan, kita ingat baik-baik bahwa pada asalnya larangan itu menunjukkan apa? Pengharaman. Jadi pendapat sebagian ulama mengatakan nahi larangan itu berasalnya menunjukkan karohah makruh, karohah tertanzih maksudnya dengan hujjah bahwa al-asal pada asalnya adalah bara'atud dhimmah lepasnya tanggung jawab dan tidak adanya dosa. Ini pendapat yang marjuh. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh di antara dalil bahwa sifat an-nahi taqtadi tahrim ayat wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang rasul bawa datangkan ya kepada kalian maka ambillah dan apa yang beliau larang ya apa yang dia larang Nabi alaihi salatu wassalam dari kalian maka berhentilah. Nah, syahid wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi SAW larang dari kalian maka berhentilah. Fal amru bil intiha, maka perintah Allah pada ayat ini untuk berhenti amma naha'an dari apa yang Nabi larang SAW yaqtadi wujuban intiha, ini menuntut wajibnya berhenti ya dari perkara itu, meninggalkannya. Wa min lazimi dhalik, dan konsekuensi dari itu. Wa min lazimi dhalik maknanya apa? Konsekuensi dari itu, konsekuensi dari wajibnya berhenti dari apa yang Nabi larang itu berkonsekuensi tahrimul fi'l, pengharaman perbuatan itu. Karena jika wajib ditinggalkan berarti haram dikerjakan, itu konsekuensi. Nah, konsekuensinya mesti begitu. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa larangan yang bersifat mutlak menuntut fasad, ya, rusaknya perkara itu, sabda Nabi SAW, man amil amal laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, ini hadis Aisyah, riwayat siapa ini? Lafaz ini riwayat Muslim. Nah, karena riwayat al-muttafaq alaih, man amila amalan, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa rad. Nah, barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka rad ay mardud. Rad adalah masdar bermakna mardud, tertolak. Nah, jadi wama, jadi makna hadis menunjukkan bahwa amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi tertolak. Wama naha anhu falaysa alaihi amrun Nabi. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW berarti tidak ada perintah untuk mengerjakannya. Karena justru dilarang. Fayakunu mardu, dan maka berarti tertolak. Jelas? La'allana naktafi. Nanti pembahasan setelahnya adalah pengembangan dari masalah ini. Nah, yaitu mengenai kaidah banyak sesuatu yang dilarang itu, nah, jika dikerjakan, apakah tetap dianggap batal atau tetap dianggap sah meskipun haram. Nah, ini nanti pengembangannya akan kita pelajari setelahnya, dijelaskan oleh Syekh. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.